الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فنهدنا عزكم الله. Kita teruskan pembahasan tentang syubhat kafiriyyin, syubhat-syubhat yang ada pada jemaah takfir. Terakhir yang disinggung tadi terkait dengan masalah darul Islam wa darul kufur, kesalahan dalam mendefinisikan darul Islam dan darul kufur membuat orang tersebut salah dalam bermuamalah. Dikarenakan mereka punya pemikiran takdir dari atasnya, maka mereka pun mengklaim negara yang ada ini sebagai negara kafir. Bahkan barakallahu fikum, tidak hanya negara Indonesia Raya, negara yang dikenal dengan sebutan Biladut Tauhid, negara Tauhid, negara yang jelas-jelas undang-undang dasarnya Al-Quran dan Sunnah, yaitu Bilad Saudiyah, negara Saudi Arabia, harakah Allah mengkuni sunnah negeri. Mereka juga klaim sebagai bukan khalifah, dikarenakan pemerintahnya atau rajanya kata mereka merupakan budaknya orang. Itu pernyataan dari tokoh Suriah, pendiri Suriah Suriyi, Muhammad Suluh bin Nahir Zainal Abidin. Paham? Dari mulai para ulamanya, para kepolisian tentaranya, sampai rasanya dikatakan sebagai abidu abidi abidi abidi abidi fa'akhiruhun nasrani, budaknya budaknya budaknya budaknya budaknya budak, dan ujungnya ialah nasrani. Allah Musa. Syubhat yang berikutnya barakallahu fikum, dikarenakan mereka meyakini negara yang mereka tempati sebagai negara kafir, dan dikarenakan mereka meyakini pemerintahnya pemerintah kafir, maka yang ada di benak mereka sebagai solusi ialah resolusi jihad. Tidak ada jalan keluar yang terbaik kecuali jihad, kata mereka. Maka mereka pun bersemangat untuk melontarkan aksi-aksi jihad dalam tanda kutip baca seram. Namun barakallahu fikum, jihad yang dalam Islam merupakan amalan yang tinggi, amal soleh yang sangat mulia, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, rawahu Tirmidzi, beliau menjulukinya sebagai dharwatu tamamil Islam, puncak tertinggi amal Islam yang keutamaannya sangat banyak. Ternyata mereka melakukan tindakan jihad yang tidak sesuai dengan pimpinan Rasulullah SAW. Ternyata yang mereka inginkan dengan jihad di sini ialah menteror orang kafir atau boneka-boneka kafir. Yang namanya jihad ialah dengan cara menutup kantor-kantor duta besar mancanegara, menutup kantor dubes Australia, menutup kantor dubes Amerika, dan misalnya. Ternyata yang mereka yakini sebagai jihad ialah menutup turis-turis asing yang datang ke negeri ini. Di Bali, Tombol 1, Tombol 2, atau orang-orang kafir yang ada di tempat-tempat bernasma mereka, di diskotik-diskotik, di kafe-kafe, dan misalnya, mereka datang. Di hotel-hotel tempat pertemuan para petinggi-petinggi perusahaan asing luar dalam negeri, mereka datang. Ternyata ini yang mereka maukan dengan yang namanya jihad. Yang dari sini para ulama itu memunculkan permasalahan baru di kalangan para ulama terkait dengan bom bunuh diri. Bawa lagi ya. Siapa? Tahu sama Isha ya. Kalau kita angkat nama ketahuilah. Dan ketahuilah bahwa mereka-mereka yang mengatasnamakan dirinya mujahidin, jihad itu amalan syar'i. Jihad itu merupakan ibadah yang utama. Ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bila dikerjakan dengan penuh keikhlasan dan mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jihad yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Ikhwan ada beberapa ketentuan-ketentuan asasi yang antum harus perhatikan. Kalau belum terus memenuhi ketentuan-ketentuan tadi, maka tidak boleh diangkat bendera jihad. Ketentuan yang pertama, ini merupakan i'tiqad keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dimasukkan dalam kitab-kitab akidah para ulama. Jihad itu harus bersama dengan pemerintah. Baik pemerintah yang zalim atau pemerintah yang adil. Ini dimasukkan dalam pembahasan akidah. Semua dalam akidah Al-Tahawiyah, Al-Imam Al-Tahawiyah rahimahullah menekankan wal-haddu wal-jihadu ma'an umara hukuhin wa fajirihin. Yang namanya haji dan jihad itu bersama dengan para umara yang zalim atau yang adil. Itu dimaksudkan dalam tentang dasarnya dalilnya ialah sabda Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sahih Muslim kitab Imarah. Kepada Rasulullah SAW, al-imamu jannatun yutaqa wa yuqatalu wara'ihi. Al-hadith. Yang namanya imam, yang namanya penguasa itu jannah, semacam tameng. Yutaqa fihi, yang mereka menggunakan untuk kebahagiaan dirinya. Ya, ini para rakyatnya, para masyarakat yang ada menjadikan penguasa sebagai tameng mereka dari musuhnya. Walqatalu waraihi, dan musuh diperangi dari belakang pemerintah tadi. Abu Nur syarahnya Al-Imam Nawawi rahimahullah meriwayat ini. Menerangkan di situ yang dilakukan dengan waqatalu waraihi, yakni musuh agama diperangi bersama dengan pemerintah. Para rakyat-rakyat belakang penguasanya untuk melawan musuh agama. Dan itu adalah menurut akidah. Tidak kemudian perang dihidih. Nah, kemudian angkat bendera sendiri harus dengan pemerintah yang zalim ataupun yang adil. Yang penting bukan kemerdekaan. Dan diterangkan dalam pembahasan tadi, pemerintah Indonesia ini tidak kaget. Dia muslim. Ini yang pertama, Pak. Harus dengan pemerintah. Yang kedua, terkait dengan orang kafir yang diperangi di tengah-tengah mereka atau dalam pemahaman mereka ini orang binasa yang namanya kafir ya kafir. Mereka tidak mengenal yang namanya kafir harbi, kafir mustaqman, kafir mu'ahad, kafir himmi. Baik-baik. Kafir-kafir, semua disikat. Adapun dalam pemahaman Islam, barakallahu fikum, yang namanya orang kafir ada empat. Dibagi empat oleh para ulama kita. Mereka berhujjah berdalil dengan ayat dan hadis. Anda melihat dalam kitabnya Syekh Muhammad rahimahullah Tukukun Ta'ad Ilaih Al-Fitrah ketika menerangkan tentang tukuk ghairi muslimin hak-hak non-muslim yang menyebutkan ada empat macam jenis orang kafir. Yang pertama ialah kafir zimmi. Kafir zimmi barakallahu fikum ialah orang-orang kafir yang tinggal bersama-sama kaum muslimin di wilayah kaum muslimin. Termasuk kafir zimmi ialah orang-orang kafir yang tinggal bersama dengan kaum muslimin dalam sebuah negara. Kayak di negara ya ini. Itu kafir zimmi. Yang kedua disebut dengan kafir mustaqman. Kafir zimminya ya kan, argumentasinya ialah amalan para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum wa ardah. Di antara yang masyhur terkait dengan masalah ini ialah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Menetapkan syurutu ahli zimmah. Syarat-syarat ketentuan orang-orang kafir zimmi. Sehingga dibahas oleh para ulama secara khusus ahkamu ahli zimmah, hukum-hukum kafir zimmi. Al-Imam Al-Muqayyim rahimahullah punya buku masalah itu. Tebal. Gini. Cetakan yang jelek. Gini. Ahkamu ahli zimmah. Cetakan dengan tahqiq. Tiga jilid tempat jilid. Hukum-hukum khusus tentang kafir zimmi. Kafir yang kedua barakallahu fikum. Kafir mustaqman. Yaitu orang kafir yang diberi jaminan keamanan oleh pemerintah Islam. Mereka yang masuk ke wilayah muslimin dan diberi jaminan keamanan oleh pemerintah muslimin dikasih mustaqman. Dicontohkan seperti para gubernur mancanegara, para turis-turis asing mancanegara, delegasi-delegasi mancanegara, para atlet-atlet dan misalnya yang masuk ke negara kita mancanegara. Nah, macam-macam tujuannya ya untuk kepentingan negara, ya untuk melancong, ya untuk apa namanya belajar, studi, ya untuk pertandingan olahraga, bulu tangkis, sepak bola, apa. Mereka masuk ke wilayah Indonesia jaminan keamanan pemerintah. Apa kita masuknya mas? Tak selama boleh aja. Selama saya langsung di kanan, tangkap oleh pemerintah. Siapa ya? Ada sisa masuknya. Sisa itu sebagai tanda bukti persetujuan pemerintah Indonesia masuk ke wilayah ini. Itu namanya jaminan keamanan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa in ahadun minal musyrikin tajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah ثم أبلغه مأمنة كتوبة. Kalau ada salah seorang dari kalangan musyrikin meminta jaminan perlindungan kepada kamu, ya Nabi, saat itu beri dia perlindungan keamanan hingga dia bisa mendengarkan kalam Allah, kemudian sampaikan keamanan dia tadi. Ini pertanyaan Allah. Kalau ada orang musyrik minta perlindungan keamanan sama Rasul, beri perlindungan keamanan. Dan mereka akan mustahman barakallah. Maka kita kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang tinggal di negaranya sendiri tetapi memiliki perjanjian-perjanjian dengan wilayah muslim, perjanjian damai dengan kaum muslimin, hubungan-hubungan bisnis dagang dengan kaum muslimin. Dan misalnya itu kafir mu'ahad, ada ikatan perjanjian dengan mereka. Mereka berpikir dari jenis tiga jenis orang kafir ini barangkali pun tidak diperbolehkan untuk diganggu, tidak boleh sakiti, tidak boleh diganggu, tidak boleh dikampungi, tidak boleh dikandalkan jauh, tidak boleh dirampas, dirampas hartanya, tidak boleh diambil kehormatannya selama mereka masih terikat dengan perjanjiannya. Rasulullah SAW mengancam siapa saja yang membunuh kafir-kafir tadi. Kafir mu'ahad tadi misalnya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Rasulullah SAW mengatakan, man qatala nafsan mu'ahadan lam yarid raihatan jannah. Wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina 'aman. Akhrajahu Bukhari. Barang siapa yang membunuh jiwa mu'ahad, seseorang yang mu'ahad, dikasih mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga tercium dari jarak 40 tahun namanya. Nah, jangan keras, barakallah. Sehingga dikenal di kalangan para ulama kita, an-nafsul ma'sumah, jiwa yang terjaga tidak boleh menggumpalkan darahnya ialah kaum muslimin. Kafir ini, kafir musa'mah dan kafir mu'ahad, empat jenis ini dikatakan an-nafsul ma'sumah, jiwa yang tidak boleh menggumpalkan darahnya. Apalagi dibunuh. Dikhawatirkan orang-orang yang berbuat demikian terkena riwayat tadi, lam yarih raihatal jannah, terus mati gak tahu surga, bahaya. Khawatir, kita gak mengklaim, khawatir. Allah mantap dikatakan mati syahid, ternyata mati panit. Eman-eman, kami tidak mengklaim, tapi khawatir. Tidak terbahasanya. Allah mutam. Dan yang keempat barakallahu fikum, namanya kafir harbi. Orang kafir yang terang-terangan memerangi kaum muslimin. Harbi ini sudah orang kafir di tempat ini lah yang dilakukan dengan jihad. Itu pun dengan ketentuan yang lain tadi, harus bersama dengan pemerintah. Tidak sembarangan, Pak. Otomatis dalam Allah hukum pun jihadnya jelas. Bukan di pantai tutur atau di kafe-kafe yang berusaha itu. Itu bukan soal jihad, tempat maksiat. Tapi yang menyebabkan jihad sangat jelas berhadapan antara muslimin dengan kafirin harbiin. Jelas musuhnya kafir harbi. Ini perang. Kalau dengan ketentuan-ketentuan lain yang terpenuhi semuanya nanti, ini dilawan orang-orang yang lagi berjemur. Kalau bilang balik, tapi takutnya ngebom dirinya dulu. Allah mustahil. Orang-orang yang sedang selai dengan suara-suara syaitan di kafe-kafe yang ada, orang sedang shopi di market-market yang ada, itu berperan tak namanya apa? Membunuh orang. Allah mustahil. Hanya Yesus itu bahagia. Baru dua ini. Apalagi poin pertama sudah jelas dan masuk sudah sampai ini. Tidak ada pemerintah menguasai agak benar perang bersama dengan kalian. Kamu butuh pemerintah. Barakallah itu. Yang ketiga yang menjadi ajar Allah. Jihad yang ditentukan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam itu juga memandang kekuatan. Melihat kekuatan, kekuatan persenjataan, kekuatan personel dan misalnya itu. Disebutkan kepada Nabi Azzaullah. Al-Quran berkatakan ayatnya, mantap. Disebutkan kepada Nabi Azzaullah dalam Al-Quran Al-Karim terkait dengan permasalahan persiapan-persiapan persenjataan, persiapan-persiapan pokoknya yang harus misalnya disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang kemarin yang terkait dengan kekuatan senjata yang harus persiapkan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'a'idu lahum mastata'tu min qawwah ومرضات الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. Dan persiapkan untuk mereka apa yang kalian mampu dari kekuatan dan dari tambatan-tambatan kuda, yang dengan itu engkau membuat takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian dan pihak-pihak lain selain mereka yang kamu tidak tahu siapa mereka. Allah yang tahu siapa mereka. Al-Ayah. Wa'idu lahum natabangtum min Allah. Diminta untuk mempersiapkan kekuatan. Dalam hadis yang sahih barakallahu fikum tentang pasti ayat ini, Rasul mengatakan, ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah kekuatan itu kekuatan dalam bentuk ar-ramyu. Panah. Lempar ya. Kata-kata ar-ramyu menurut kosakata kebiasaan orang dahulu panah. Sesuai dengan senjatanya panah. Tombak dan semisalnya. Di zaman sekarang ini dalam kelasukan kata-kata ar-ramyu digunakan oleh orang-orang Arab sekarang untuk mengistilahkan senjata modern sekarang ini. Senapan-senapan laras panjang, laras pendek itu namanya ar-ramyu. Hah? Apa aja jenisnya itu? Macam-macam yang panjang, yang setengah, segala macamnya itu mempersiapkan sudah sesuai dengan kondisi zamannya. Kalau orang kuda menggunakan onta, menggunakan silat, menggunakan silat, menggunakan pesan, menggunakan pesan, menggunakan perang, menggunakan perang, menggunakan tank, menggunakan tank, menggunakan senapan-senapan modern juga menggunakan senapan modern. Itu namanya i'tadul quwwah, namanya uddah. Adapun berkait dengan personel disebutkan dalam surat Al-Anfal 3 ayat yang ke-65 sampai ke-66 Allah menyatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhan nabi harrudil mu'minina alal qital wahai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beri semangat kaum mukminin untuk berperang. Ya, terangnya itu iyyakum minkum 20 qadiruna yughlibu 200 wa iyyakum minkum 100 yughlibu 1000 min alladziina kafaru yanahum qaumun la yaqahun. Kalau di kalangan kalian ada 20 orang yang sabar berperang, 20 orang itu bisa mengalahkan 200 orang. 1 banding 10. Dan kalau kamu memiliki 100 orang, akan bisa mengalahkan 1000 orang dari kalangan orang-orang kafir, dikarenakan mereka orang yang tidak paham. Ini baru terlalu itu di awal-awal Islam. Ayat ini kata bin Azhar Mawar, lahatnya berita. Tetapi maknanya itu ialah perintah. Dalam ahkamu jihad, satu ahkamu jihad yang disebutkan sama para ulama dalam buku-buku kita mereka, ini persyaratan. Perhitungan kekuatan. Di awal Islam, diizinkan untuk berperang kalau jumlah personel 1:10. Kalau kemudian musyrik ini seribu, maksudnya ada berapa ya? 100 atau 1000 maju, tidak ada masalah. Cukup musyrik ini. Maknanya kata Allah ulama, kalau ternyata jumlah pasukan kafir jauh lebih banyak, maka tidak boleh maju. Kalau orang kafir 1000, orang musyrik 100, 1 tadi 100 itu di luar dalam kemampuan dari izin dan berperang. Itu mana ayat ini? Sebenarnya dalam buku tapi dalam buku jadi nama apa lagi? Itu di awal-awal Islam. Allah mengatakan mulai itu ayat selanjutnya. Al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Namun sekarang kata Allah, Allah beri keringanan dari kalian. Allah mengetahui bahwa kamu ada kelemahan. Fa'iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu 200 wa'iyyakum minkum alfun yaghlibu 2000 bi'idhnillah wallahu ma'as sabirin. Kalau kamu ada 100 orang bisa mengalahkan 200 orang. Kalau kamu ada 1000 orang bisa mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Diturunkan yang tadi 1:10, 1:2. Itu namanya kalkulasi kekuatan personel. Ngawur mas, perang itu mas. Nah, sekarang orang kafirnya 10.000, kamu cuma 100, juga bandingannya. Minimalnya mereka 10.000, kamu 5.000. Nah, kamu 5.000. Mereka 100.000, kamu 50.000. Ini maksudnya itu. Mereka 1 juta, kamu 1 juta. Mungkin lah. Itu fitih ya ikhwan, memahami Islam yang benar terkait dengan masalah jihad. Nah, ngawur. Sehingga maknanya ketika pasukan kafir jauh lebih banyak, sementara pasukan muslimin jauh lebih sedikit, tidak boleh yang namanya jihad. Belum jadi angkat yang namanya bendera jihad. Sehingga ada yang namanya persiapan ma'uddah, al-uddah wal-adad, persiapan senjatanya, persiapan jumlah personelnya. Ya kan bisa pilih berusaha. Kamu boleh? Sekarang itu pun jangan khawatir. Boleh. Senjatanya? Wah jangan khawatir Ustaz. Ada Ata, ada M16, ada Pelati begitu. Sekarang itu saya punya Ustaz. Oh iya. Dan senjatanya? Yang dilakukan sekarang itu bukan tokoh saja yang bukan senjata. Semua para mujahidin, para prajurit-prajurit perangnya itu mampu senjata. Menyetan 5 rakyat yang bawa yang 16 prajurit yang bawa dan mungkin ya ambrol apa ya kan tawakal pada ikhtiarnya. Ini hukum syar'inya ya si Barakallahu. Harus berpikir ilmunya. itu juga masih kurang persyaratannya. Perkara yang berikutnya yang juga diceritakan sama Rasulullah SAW ialah strategi tempur, taktik perang itu harus ada. Rasulullah SAW mengatakan al-harfu khidah, perang itu ialah tidak menipu. Ia taktik perang itu ada. Jadi tidak langsung belum-belum apa-apa patah pun tolong belum mati menurut tidak benar kan. Itu perang apa? Antumnya dalam sejarah kisah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam para sahabat taktik yang sangat gitu pada waktu perang Badar. Di antara taktik yang mereka lakukan ketika itu ialah menguasai lokasi logistik. Tamam. Ketika itu Rasul di sebuah tempat berhenti meminta musyawarah. Sahabat yang berbicara ya, minta musyawarah bagaimana ini? Kata-kata ya Rasulullah wahyi dari Allah kata isya dari anda, isya dari saya, bagaimana enaknya ini? Kalau isya dari anda saya akan sini tetap terus ke sana, kita kuasai yang namanya tali di Badar, kupangan besar di wilayah Badar. Malam hujan penuh dengan air untuk logistiknya kita kuasai ini. Habis langsung masuk ke depan menguasai tali di Badar. Kedua orang Badar disusul dari Rasulullah SAW. Beliau di Aris tempat yang tinggi. Di sampingnya Abu Bakar Siddiq dari Allah Taala Anhu Allah. Ada saya kanan, ada saya kiri, ada Abu Bakar tengah, ada Abu Bakar berkuda. Sedikit buku tanya ketika itu. Diatur. Itu dikatakan musuh gelar. Mengarapnya di depan dia musuhnya itu. Kau musuh pun kures. Itu sudah jelas menurut mereka ya. Juga jelas di ini, wakil ini musuhnya dia. Ada saya kanan, saya kiri, saya tengah, bagaimana caranya supaya dia kamunya selamat. Kan gitu. Kalau menurut mereka itu jadi taktik. Ketika perang musuh sudah demikian, taktik yang sangat gitu ya kawan, para-para itu. Ketika itu mereka membiarkan musuh itu masuk ke wilayah Uhud, musuhnya langsung menguasai wilayah Uhud. Posisi mereka barakallahu fiik kaum muslimin itu mereka membelakangi kota Madinah. Sementara kaum muslimin menghadap kota Madinah membelakangi gunung Uhud. Ini gunung Uhud tinggi, arahnya ya kaum muslimin, sebelah kanan ya kota Madinah, dan itulah kaum muslimin. Jadi muslimin yang lari. Kalau kemarin, kota Madinah hari ini. Di tempat yang sniper-sniper ulung di atas gunung Uhud ya ikhwan. Ya, 50 ahli memanah. Namanya apa? Sniper. Iya. Sniper di atas ya ikhwan. Dipimpin khusus. Dikasih komando kemarin. Jangan turun dari gunung. Walaupun mereka menyatakan apa pun yang terjadi. Lihat apa pasukannya. Itu taktik perang ya ikhwan. Dari atas ya. Dari bawah menyerang. Dan segala macamnya itu. Taktik perang itu sehingga dalam sejarah sahabat Rasul korban dari kalangan muslimin sangat sedikit. Pada yang teman-teman ini belum bisa kotak Allah minta pada orang Ahzab tidak demikian pada sisi itu yang tidak pernah diketahui oleh bahasa Arab yaitu membuat tarif bikin pertahanan dalam kota Madinah tidak menyerang. Semua para sahabat di kota Madinah dari tarif yang apa namanya di kota kota Madinah datang. Sehingga para sahabat terisolasi di kota Madinah, benteng pertahanan. Mereka siap di semua titik tarif yang ada. Begitu masuk tarif, panas kalau perang tarif. Gitu. Nah, malah perang itu paling jitu dalam bagian kami di tempat itu. Barakallahu fikum. Bahasalah. Ini sebenarnya dalam buku-buku hadisnya Rasul yang membahas masalah Ahzab wa Jihad. Ini semua karena kenaan zaman Allah terjadi ketika ada pelatihan yang berkesinambungan. Gak ujuk-ujuk, tahu-tahu, suruh latihan, Pak. Harus dengan pelatihan yang jelas dan berkesinambungan. Dan itu hanya dilakukan oleh pemerintah muslimin. Para tanah itu. Cuma semua ketentuan itu harus terpenuhi. Matang. Baru dikatakan jihad di sabilillah. Dan semua para ulama zaman sekarang ini sama tidak azabullah. Ulama Rabbani, ulama Ahli Sunnah menyatakan belum ada perkara jihad di zaman sekarang ini. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah tegas menyatakan kaum muslimin di zaman sekarang ini sama seperti kaum muslimin fase Mekah di zaman Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukan waktunya jihad. Tapi karena waktunya penyebar akidah yang benar, penyebar akidah yang benar, Islam yang benar, tauhid yang benar, luar segenap kaum muslimin. Para tambah itu. Hanya dengan ilmu, Pak, dengan ilmu. Kalau sudah datang waktu yang jihad nanti, jaga syarat ini, Gak mundur. Dan itu kenyataannya. Kalau bicara umat Islam, barakallahu fikum, yang maju di medan tempur, itu para ulama Ahlus Sunnah. Para ulama Ahlus Sunnah. Dan Ahlus Sunnah yang di depan ketika terjadi jihad di sabilillah Rasulullah. Yang satu. Kau jangan di akhir ya malu akan terjadi. Yang syari' langsung di depan. Jangan buat itu, dikarenakan mereka berarti dengan ini, bukan dengan perasaan, atau dengan semangat tenaga. Harga pun, sehingga tidak gampang untuk menyatakan jihad dan jihad. Intinya dalam bahasa hukum, salah kaprah takdiri dalam pemahaman jihad. Belum lagi terkait dengan masalah kasus bom bunuh diri. Mereka istilahkan sebagai bom syahid. Amalia istishadiyah, kata orangnya. Perkaitan dengan orang ini, para ulama kita itu membahas dan memberikan fatwa-fatwanya. Syekh Al-Ghazali rahimahullah berikan fatwa. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berikan fatwa. Aman? Ringkas fatwanya, para ulama itu. Kita khusus dalam sebuah kitab yang paling bawah. Ahkam syahid fiqh al-Islami. Hukum-hukum syahid terkait dengan fikih Islam. Di bawah kesana berkait dengan masalah kasus pembunuh diri tadi. Di bawah kan diantaranya fatwa para imam, Syekh Razani, Syekh Umar dan lainnya. Mereka menyatakan dengan ringkas fatwa mereka bahwa amalan tersebut dinyatakan boleh dengan ketentuan. Ingat, dengan ketentuan. Ketentuan yang pertama barakallahu fikum. Amalan tadi dalam lingkup jihad fi sabilillah yang syar'i. Yaitu sedang perang dan jihad. Dengan jihad yang syar'i yang terpenuhi semua ketentuan tadi, maka diperbolehkan. Ini seperti yang terjadi pada kaum muslimin ketika menaklukkan kota Armenia. Kota Armenia. Di situ masih ada beberapa orang sahabat seperti Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa'arbah dalam hadis sahih. Ketika ada salah seorang muslim sendirian menerobos ke bagian menusuk dengan senjatanya, ketika itu banyak orang muslim yang mengatakan ini kok dia begini-begini. Dengan mendapatkan ayat wala tulku biayiki kumulat dahmuka. Kamu jangan lemparkan jiwa-jiwa kamu dalam perhitungan. Begitu caranya. Langsung diingkari sama bayi para sahabat. Kali Allah ta'ala wa ta'ala. Tapi itu maknanya. Al-Hadid. Syahidnya kejadian tadi. Itu kejadian barakallahu fikum dalam futuhat Islaminya. Rangka jihad di sabilillah yang syar'i dengan pemerintah atau wakil pemerintah menaklukkan mereka berharbi suatu hal Islamiyah barakallahu fikum. Dan berlaku begini dipamai sama musuh. Tidak, ikhtiar dulu, bawa pedang, bawa batang atau sini, dan selamat itu orang mereka, tidak mati dia. Salah, begitu nyerang begitu, wah, petakan musuhnya, balik, selamat dia. Jadi mereka memang dengan keahlian terang, dengan pedangnya, dan musuh aku, oh, tiba-tiba dia langsung tiba-tiba dari mati gitu. Tidak. Tapi betul Ustaz, mengakibat pertanyaan ini. Oh, Tuhan itu selamat ya. Yang kedua adalah Tuhan hukum. Cara tersebut betul-betul mampu melemahkan kekuatan musuh-musuh agama. Sehingga yang menjadikan sasaran untuk tim dari masyarakat itu. Pas-pas mau, tanah. Tempat-tempat yang strategis yang betul-betul kalau hancur musuh agama kayak ingat yang pertama dalam rangka jihad ini yang betul misal musuhnya ini persenjataannya disimpan dalam sebuah gudang gudang senjata milik diketahui dalam kalkulasi perang ini kalau ini senjatanya dibunuh-hanuskan perang semuanya takut ini musuh-musuh agama ingat dalam perangkat jihad ya Pak ya kalau ada orang yang berani mati siapa yang berani mati hancurkan kejahatnya siapa yang nyuruh siapa yang nyuruh pemerintah penguasa muslim itu Pak Anima kamu dalam perang ada yang berani? Saya tidak untuk kesukaan lari ke sana tapi jika strategi tepuk bagaimana caranya bisa tembus ke sana cari jalur-jalur yang tepat untuk menyusup ke arah sebelah sana kalau sebenarnya berhasil menghancurkan teman-teman selamat itu yang terbaik kalaupun harus tertangkap dan mati siapa gitu ya Pak rancang bawa apa atau apa yang sekiranya anu kalau misalkan dilihat ini tidak mungkin, harus dengan pemukul jangan dulu, dirancang dengan baik dengan pemukul sudah keluar langsung hancur semua kita mati dengan rapuh dengan kudang meledak dengan sangat dahsyat musuh dia lemas langsung kamu tidak tahu ngamek langsung serbu serbu tidak ngamek juga itu namanya sama kita mumpul yang tadi selalu alhamdulillah bangga dan tetangga tangan itu menjadi yang mati mati syahid insya Allah diharapkan dengan sini tapi kalau kemudian yang terbunuh cuma satu dua orang apa lagi yang mati banyak kaum muslimnya anak-anaknya anak-anak perempuan misalnya ini bukan namanya amal yahtisyadiyah dan intihar bunuh diri yang haram ya apalagi dengan cara mereka yang semacam itu tidak melemahkan kekuatan kufar tapi justru semakin membara kafirnya semakin dibantai kaum musliminnya ya Pak diingatkan oleh Syekh Abdul Muhsin bin Affan Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Affan Al-Badr dalam bukunya Babul Nushi wa Tadhkir li Baqaya Al-Mahkumin bi At-Takfir wa At-Tadhkir kutub kecil ya Pak menunjukkan beberapa dampak negatif yang diakibatkan perbuatan mereka yang semacam itu. Yang pertama takfir muslimin mengkafirkan kaum muslimin, membunuh kafir-kafir mu'ahad, membuat tarwi'ul amini, tarwi'ul amini, membuat apa namanya tekan orang-orang yang berdiri aman. Kemudian bunuh diri. Kemudian lagi yang membuat muka Islam tercoreng-coreng. Ini kanannya. Sangat banyak yang terjadi di negara kejadian pertama tahun yang lalu. Penghancuran apa namanya? Ini di Amerika itu, Pentagon. Jadi sih. Meledak, siar, begitu. Oh, apa akibatnya di antaranya? Dikirakan langsung kepada kami. Ada beberapa orang oleh yang pernah ini orang Indonesia tapi dia di Amerika 7 tahun lamanya ketika itu. Ketika itu 7 tahun lamanya. Ketika itu kejadian di sana. Jangan suka namanya. Ada orang dalam. Apa? Dia menceritakan kepada kita ketika sebelum kejadian WTC itu, hampir tiap hari ada warga-warga Amerika yang Nasrani atau sebagainya di Islam. Hampir tiap hari. Seorang, terus dia berpikir. Islam semakin menyebar di Amerika. Dia menyebutkan sensus kependudukan wilayah Amerika yang paling tinggi Nasrani. Tahu yang dia berapa? Muslim. Yang ketiga baru Yahudi. Yahudi sedikit, tapi macam-macam. Memang yang itu Muslim. Sangat banyak Muslim sama itu. Hampir tiap hari orang susah. Tapi mau. Begitu kejadian itu, biar begitu. Yang tadinya Muslim banyak yang murtad dari agamanya. Dan tidak pernah terdengar lagi orang-orang kafir masuk Islam ketika itu. Justru pemerintah Amerika yang ketat memeriksa muslim-muslim sana. Yang tadinya santai tenang, pergi ke masjid, segala macam, sekarang ketat. Dan sekarang kurang tunggu lagi. Mereka semuanya pastornya apa, segala macam, wah, gencet di kantor pak. Itu dianggap dampak negatifnya. Mereka tidak paham. Allah misalnya, Allah Allah Allah Allah. Alah melihat sekian banyak amal-amal yang mereka lakukan di Islam, kalau dipandang dari sudut syar'i, masih banyak yang perlu ditinjau ulang. Ringkas cerita Barakallahu Fikum dan Pakai. Ringkasnya ya, terorisme berbagi Islam dalam bentuk fisik yang sekarang ini sedang marak di negeri kita yang tercinta ini, itu dikarenakan adanya fikro takdir, pemikiran yang menghukum, pemikiran anak-anak muda Islam yang disebarluaskan oleh dua-dua takdir dari Amerika. Oh, takdir umat. Bukan baik-baik kafir, baik-baik takdir yang sudah mengkafir umat. Yang ingat tadi, sentralisasi pemikirannya itu baru saya tutup, baru kembali. Makanya sama si manusia di rumah. Supaya anak anda jangan jadi teroris, maka orang-orang tua itu perlu mengawasi anak-anaknya yang sedang semangat belajar di makam. Belajar apa itu? Proses belajar dengan Islam yang benar, Al-Quran, Sunnah, dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para jauh tabi'in, menetapkan Islam rahmat dan alamin, dan akhlak yang mulia, muamalah yang baik, akidah yang kuat dan bersih, Masya Allah. Tapi kalau sudah ngaji sembunyi-sembunyi, ini dia hak mereka. Jadi itu tauhid. Sidi-sidi. Sembunyi-sembunyi, tahu-tahu jalan pulang ke rumah, tahu-tahu sering keluar malam-malam, jam 2 tahu-tahu keluar ngapain orang ini. Ya mesti kalau orang keluar malam gitu, macam-macam lah ya. Tapi siriah mereka itu membahaya. Tahu-tahu dia mengkafirkan pemerintahnya, mengkafirkan negaranya, dan segala macamnya, pemahaman takdir mulai merasuk dalam hatinya, dalam jiwanya. Hati-hati, anak anda mulai terjangkiti fikrah terorisme. Jangan-jangan korban berikutnya jadi teroris. Tidak dulu. Apapun solusinya barulah itu. Solusi untuk memberantas terorisme itu ialah dengan cara dakwah ilallah. Melancarkan dakwah ilallah kepada segenap lapisan masyarakat, diterangkan kepada mereka Islam yang benar, dan terangkan kepada mereka penyimpangan-penyimpangan yang ada pada sekte-sekte sembahan itu. Ini terangkan oleh Syekh Saleh Fauzan Alhamdulillah Ta'ala. Ini yang penting. Mencabut akar-akar pemikiran terorisme dengan dakwah Islaminya. Dan dakwah yang pada diharapkan para kulafikum kumpul itu ialah dakwah al-sunnati wal-jamaah, dakwah salafiyah. Tidak ada lagi yang lain. Tetapi, ya, itu lebih caranya. Jangan lagi. Terus tahu. Karena terang kita yang benar, prinsip yang benar, dan terangkan bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka. Kemudian orang makin harus berdua, perlu adanya koordinasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintahnya. Upaya pertama ketika mendapati ada orang yang terkena pemikiran-pemikiran semacam itu atau sudah jadi teroris titik, diupayakan untuk pendekatan persuasif dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang bagus, didakwai dengan jahati, diterangkan, dicabut berbagai macam pemikiran-pemikirannya yang tidak baik itu dengan ilmu yang syar'i, didahulukan cara-cara yang semacam ini. Kalau ternyata memang tidak ada lagi cara yang lain kecuali harus membenarkan mereka, berada mereka. Itu faktanya para ulama teman dari saya, Syekh Saleh Fauzan. Yang lainnya, tadi masukkan dalam pembahasan Kibarul Duat, memerangi dan memberantas para pemberontak. Khusus dibahas oleh para ulama. Dan itu tugasnya pemerintah. Dibantu oleh masyarakat tempat. Maka yang akan dikenalkan Allah dengan dua cara yang semakin itu insya Allah akan terawasi dengan baik pergerakan-pergerakan fikrah yang betul-betul mengembuskan hawa terorisme di negeri kita ini. Tidak mudah memang dapat diupayakan dengan semaksimal mungkin. Oleh karena itulah dan dinasihatkan kepada antum semua dalam menebarkan dakwah ila Allah harus dengan keikhlasan dan sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tampilkan Islam itu sebagai agama yang baik, agama yang rahmah. Tunjukkan akhlak mulia kalian dalam bermasyarakat. Tebarkan salam. Jalin cinta dan persaudaraan. Salam. Tebarkan salam. Perbaiki hubungan dengan masyarakat. Perbaiki hubungan dengan pemerintah kalian. Berkoordinasi dengan baik dalam perkara-perkara yang baik saja ya, dengan pemerintah kalian. Sama insyaallah taala semakin memahami, semakin memahami bagaimana Islam itu akan membedakan mana muslim yang baik dan mana muslim yang buruk. Awasi anak-anak kalian jangan sampai terjatuh pada pengajian-pengajian Islam yang menyimpang. Jangan membiarkan dia berteman dengan orang-orang yang tidak jelas prinsip dan manhajnya. Jangan biarkan dia belajar ilmu agama kepada orang-orang yang tidak jelas pula bagaimana prinsip dan akidahnya. Allahumma'alaikum. Dan butuh upaya-upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah terorisme di hukum ini dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Kalau mereka mampunya dengan cara fisik, malah kita dengan cara kondusif dengan cara dakwah ya Allah, menebarkan dakwah Islamiyah, dakwah Al-Sunnah, dakwah Salafiyah di penjuru tanah air ini dengan hikmah, dengan kelemahan hutan dan juga disertai dengan ingkar munkar ya. InsyaAllah ta'ala itu semua akan terbang dengan baik. Kalau tidak, masing-masing kita yang selamat dari aksi-aksi terorisme, kemudian anak istri kita, keluarga kita, dan lebih jauh lagi adalah masyarakat kita. Beri pemerintah kita informasi-informasi yang baik untuk mendukung upaya penyelesaian terjadinya terorisme ini, khususnya terkait dengan jaringan-jaringan fikrah, pemikiran-pemikiran terorisme yang bisa luas di tanah air ini. Allahu musta'an wa haula wa la quwwata illa billah. Dan yang terakhir barakallahu fikum. Dari semua yang dijabarkan tadi tentang terorisme semuanya tidak beres. Dan yang namanya terorisme diizinkan dalam Islam dalam dua keadaan. Ini ibrahim syar'i. Teror yang disyariatkan. Yang pertama pertama ialah irhabul kafirin, meneror orang-orang kafir, disaiti wa sinan, dengan pedang dan tombak, dengan senjata. Dan ini dalam kerangka jihad yang syar'i. Nah ya, dalam kerangka jihad yang syar'i. Ketika ada jihad yang disyariatkan, maka diperbolehkan untuk membikin teror keluarga. Dengan ayat tadi. Wa itu lahum nasabatun yang tuwah, pemeribatul khair, turhubur nabihi ya aduhallahu wa aduhallahu. Ingat dalam kerangka jihad. Dan yang kedua, barakallahu fikum, yaitu irhabul munafiqin. Menteror dalam artian membantah, mengingkari kemungkaran-kemungkaran, membongkar pemikiran-pemikiran orang munafiqin. Ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dengan cara al-ilmu wal bayan, al-hujjah wal bayan. Diterangkan dengan ilmu, dengan penjelasan, dengan hujjah atau argumentasi. Yang mungkar, terangkan mungkar, belajar penyimpangan-penyimpangannya dengan dalil. Itu irhabul munafiqin, bukan dengan pedang, bukan dengan senjata, tapi dengan ilmu, dengan hujjah, dengan penjelasan, dengan argumentasi dalam kebenaran Allah. Hanya ini para Allah hukumnya diizinkan secara syariat. Itu dengan caranya masing-masing. Ada yang selebihnya tidak diperbolehkan sama sekali. Buku yang paling bagus dari Allah yang terdapat para ulama yang terkait dengan masalah irhab adalah kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Mukhari Hafizah Allah Ta'ala wa'ah dan yang ditulis al-irhab wa ataruhu ala al-afrad wal-umam. Kitab menyambungkan antara terorisme masa lalu dengan terorisme masa kini. Dan yang saya sebutkan tadi barakallahu fikum secara umum saja. Namun kalau mau disebutkan secara person-person yang langsung pelaku-pelaku yang ada, sangat memungkinkan. Namun dipandang cukup dengan isyarat orang sudah paham. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira cukup sekian besar.